Islam itu tidak dapat hidayah, al-amru kulluhu biyadillah. Urusannya adalah ada di tangan Allah, bukan di tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua, itu hadis Bukhari wa Muslim, wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis kedua, barakallahu fik, ini karena satu rangkaian, adalah hadis Ibni Umar. Barakallahu fikum. Anahu sami'a Rasulullah. Ibnu Umar mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berdoa. Idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raq'atil akhirah. Berdoa fi raq'ati idza rafa'a ra'sah, apabila mengangkat kepalanya dari ruku' fi raq'atil akhirah minal fajri, pada rakaat yang terakhir dari sholat subuh. Taib, namanya kunut. Dan ini namanya kunut nazilah. Namanya kunut nazilah. Maka beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma la'an fulan. Ya Allah, kutuklah, laknatlah. Laknat artinya jauhkan orang itu dari rahmat Allah. Fulan wa fulan. Ba'dama yaqul, setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Begitu sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, beliau pun berdoa, mendoakan laknat untuk beberapa orang. Fa anzalallah, Allah turunkan ayat tadi. Surat Ali Imran 128. Barakallahu fiik. Di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yang dimaksud orang yang beliau bacakan laknat adalah yad'u ala Safwan ibni Umayyah. Yang beliau doakan laknat yang pertama adalah Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah, tokoh. Yang kedua, Suhail bin Amr. Suhail ibni Amr. Iya. Dan yang ketiga adalah Haris ibni Hisham. Maka barakallahu fikum, kemudian adapun na'am aslama ha'ula'i salasah. Ketika Nabi mendoakan laknat, ternyata Allah azza wa jalla menakdirkan tiga orang ini masuk Islam. Ya, ternyata dalam riwayat tiga orang ini masuk Islam. Wahasuna islamuhum, bahkan keislamannya mereka sangat baik. Lihat, renungkan dalam berdakwah, mengajak orang, mengajak kembali kepada petunjuk Allah. Betul-betul urusan hidayah itu milik Allah. Seorang Nabi hanya menyampaikan, bukan mendoakan apa tadi? Semoga dilaknat saja orang itu, dijauhkan dari rahmat Allah. Maka Allah turunkan ayat ini, laisa laka minal amri syai, bukan urusanmu Muhammad sedikit pun tentang urusan mereka. Jadi akhirnya tiga orang ini masuk Islam. Mana yang lebih baik, memusuhi Islam atau masuk Islam? Masuk Islam. Mana yang lebih baik, Orang itu mati di atas kekufuran atau masuk di dalam Islam? Di atas Islam. Kan begitu. Ternyata mereka menjadi yang tadinya memusuhi Rasul, barakallahu fikum, Allah berikan hidayah, mereka masuk Islam. Luar biasa. Karena hati itu memang, hati itu ada di tangan Allah. Iya. Baik, sekarang kita bacakan makna global hadis ini. Qala al-mu'allif, khadha rasul, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut bergabung al-ma'rakata yauma Uhud. Ikut bergabung ketika terjadi perang Uhud, ya. Perang Uhud, tempat yang ada di sebelah selatan Madinah. Taib. Dan barakallahu fikum, sebuah gunung yang di situ menjadi tempat terjadinya peperangan pada tahun ketiga dari hijrah, di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Terjadi pada bulan Syawal. Kalau perang Badar pada bulan Ramadan. Ya, jadi kisah ini kemudian diabadikan oleh Allah. Dita ada illahil musyrikin, untuk melawan musuh-musuh Allah. Siapa musuhnya Allah? Musyrikin, orang-orang musyrik yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memerangi Rasul berarti memusuhi Allah. Fahasimal musyrikin fi awalil ma'rakah, maka terkalahkan orang musyrik pada awal pertempuran. Satu lawan satu, orang kafir kalah. Setelah itu langsung berkecamuk pertempuran, dan kemudian pasukan musyrikin terpukul mundur, kocar kacir. Begitu. Dan harta rampasan perang berceceran. Namanya perang kan bawa perlengkapan, berceceran. Summa bisababi mukhalafati ba'dil jais, kemudian dengan sebab menyelisihi perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian pasukan, yaitu pasukan rumat. Apa itu pasukan rumat? Pasukan pemanah. Kalau antum pernah umroh, lihat ada barisan bukit Uhud. Sor itu. Nah, di tengahnya itu ada bukit kecil. Ya, bukit kecil. Lah itu bukit rumat namanya. Beliau tempatkan ada 70 sahabat. Jadi penjaga pasukan muslimin dengan panah-panahnya. Kalau pasukan musyrikin mau menyerang, dihujani apa? Panah. Gitu. Maka kemudian 70 pasukan ini menyelisihi perintahnya Nabi. Kalian melihat kami menang atau kalah, jangan turun. Itu pesannya. Kamu lihat kami menang atau kalah, jangan turun dari bukit ini. Tapi apa yang dilakukan? Qadarullah. Begitu pasukan musyrikin terpukul mundur, sebagian besarnya turun dari bukit, mengumpulkan harta rampasan perang. Rampasan perang halal apa haram? Halal. Nah, yang tersisa di atas bukit tinggal sedikit, 7 orang atau 10 orang. Yang lain turun semua, menyelamatkan harta rampasan perang. Akhirnya Khalid bin Walid, yang waktu itu masih musyrik, dengan pasukan kudanya melihat celah. Ini bisa masuk, berputar ya. Berputar dan membunuh para pemanah tadi. Telah dikuasai bukit, lalu pasukan digerakkan memukul dari belakang punggung kaum muslimin. Mereka sedang menghadapi di depan, dari belakang juga dikapakno serang. Akhirnya terjadi kekacauan. Begitu. Wali hikmatin aradahallah, dan itu karena hikmah yang Allah inginkan. Darat dairah berputar. Alal muslimin, atas kaum muslimin berganti. Kalau pada perang Uhud, perang Badar, 70 tokoh pasukan musyrikin terkalahkan. Sekarang giliran. Di perang Uhud, orang Islam mendapatkan giliran. Karena bumi itu berputar, bergilir. Kemarin ada yang gugur, sekarang ada yang menang. Hakada, perjalanan hidup. Dan itu mengandung hikmah. Apa hikmahnya? Fastushhida ba'dus sahabah. Hikmahnya di sini. Maka ustushhida, gugur menjadi syuhada sebagian para sahabat. 70 sahabat jadi syuhada. Dan pemimpinnya adalah Hamzah. Siapa Hamzah? Sayyidu syuhada, pemimpin para syuhada, yaitu Hamzah, pamannya beliau. Gugur para sahabat. Dengan sebab kejadian ini, gugurlah sebagai syuhada sebagian para sahabat. Itu hikmahnya. Walaupun semuanya berangkat perang, tidak semuanya mati. Ya apa tidak? Kadang pikirin, lah mengangkat perang bok mati. Ternyata belum tentu. Mungkin antum tidak dipilih. Jadi apa? Syuhada, sehat waras. Ternyata yang di rumah yang tidak berangkat malah mati. Mungkin? Mungkin apa tidak? Ketabrak motor, mati. Mungkin? Mungkin. Jadi kita harus betul-betul mengerti. Dipilih oleh Allah. Dipilih siapa yang mati syahid. Pilihan Allah. Wa usiba Rasulullah, dan usiba, terkena musibah. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bijarah, dengan beberapa luka. Luka yang sangat jelas di bagian wajahnya. Topi bajanya pecah. Jika lemparan batu mengena pelipisnya, mengenai giginya, dan rontok. Dan berdarah. Gitu. Berarti Rasulullah SAW, pilihan Allah pun kena batu, ya keluar apanya? Keluar apa? Darahnya. Bukan sakti mondroguno. Hah? Ndak, wah ini waliullah, ini nabiullah, ndak mempan apa? Bacok. Ya kena bacok ya keluar darahnya. Darahnya juga merah. Ndak kemudian jadi warnanya hijau, kuning, merah. Tetap merah juga. Apapun nabi terluka. Ya. Tayyib. Faqala Rasulullah, begitu beliau terluka kepalanya. Hah? Maka beliau pun bersabda, mustab'idan falahaha ula'il musyrikin waduhulihim fil Islam. Beliau berucap, yang itu menjauhkan keberuntungan mereka orang musyrik dan masuknya mereka ke dalam Islam. La'anallah. Au kaifa yuflihu kaum. Kaum itu tidak akan untung. Karena telah melukai Nabi. Nabi kok dilukai? Tidak akan untung mereka. Ya, terucap kalimat seperti ini. Balaghabihi musabaha wal inad. Karena mereka kaumnya telah mencapai kebodohan, penentangan ila hadal had. Sampai tingkatan seperti ini. Nabi dakwah bukan mengambil harta. Nabi berdakwah bukan ingin jadi pemimpin. Bukan ingin menjadi penguasa di Arab. Tapi orang Arab musyrikin sangat benci. Ya, Ketika Nabi berdakwah di Mekah ditawari, kalau kamu ingin jadi pemimpin Muhammad, kami angkat jadi pemimpin. Yang penting jangan dakwah yang kayak gini. Jangan mencela berhala kami. Jangan menyalahkan nenek moyang kami. Pokoknya kita bersatu saja. Kalau kamu ingin harta, kami kumpulkan harta untukmu. Yang penting jangan dakwah seperti itu. Kalau kamu ingin mendapatkan wanita, kami kumpulkan wanita. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan mencari itu. Yang beliau cari ialah kaumnya masuk Islam, selamat dari api neraka. Itu tok. Itu saja. Bukan yang lain. Barakallahu fikum. Dan itu seharusnya yang dilakukan oleh para penerus dakwah para nabi. Barakallahu fik. Nah, namun penentangan kaumnya luar biasa. Sampai melukai, ingin membunuh. Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Sampai akhirnya beliau berucap ini. Kaum itu tidak akan beruntung. Mereka telah melukai nabinya mereka sendiri. Lihat. Summa da'ala jama'atin min sanadidihim. Lalu beliau pun berdoa dalam kunut nazilah. Doa-doa terkhusus untuk sekelompok tokoh-tokoh mereka. Siapa tadi tokohnya? Suhail bin Amr, Umayyah, tadi tiga tokoh kafir Quraisy ini, Sofyan bin Umayyah, Haris ibni Hisham, didoakan laknat. Begitu. Namun laqad anzalallah, Allah turunkan. Al-alimul khabir, Allah yang maha tahu dan maha pemberi kabar. Al-malikul mutasarrif, Allah yang mengatur, penguasa alam semesta. Alladzi khalaqal khalqa wal amru, yang di tangan Allah segala penciptaan dan perintah. Walahul haq hukmu fid dunya wal akhirah, untuk Allah hukum di dunia dan akhirat. Hukum keputusan ada di tangan Allah. Orang ini dapat hidayah, itu keputusan Allah. Orang ini tidak dapat hidayah, itu kehendak Allah. Ketika Nabi berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal. Antara dua orang itulah. Ternyata Allah menghendaki siapa yang masuk Islam? Umar. Barakallahu fiik. Tapi antara dua orang itulah. Allah menghendaki yang terbaik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada bagimu Muhammad dari urusan Allah sedikit pun akan memberikan taubat atau menyiksa, sesungguhnya mereka orang zalim. Mereka akan diterima taubatnya jadi orang Islam atau mereka disiksa oleh Allah, itu urusannya siapa? Urusan Allah. Begitu. Ailaisal mulku wahdi wal hidayah wal idlal biyadi. Naam, li al-malik. Lil al-mulku wahdi wal hidayah wal idlal biyadi. Kerajaan, petunjuk, itu ada di tangan saya Allah. La mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata. Itu yang sering kita baca. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata. Tidak ada yang bisa menghalangi dengan apa yang engkau berikan. Kalau Allah memberi hidayah, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan tidak pula memberi, bisa memberi kalau Allah menghalangi. Kamu memberi hidayah siang, malam, pagi, sore, diberi hidayah, orang itu ilmu. Cuman megel-megel tok. Tak mau. Kenapa? Belum dapat hidayah. Tapi cuman baca sekilas. Mendengar sekilas, langsung masuk hati. Lah, ini tak apik. Aku ngajilah. Mungkin? Hidayah. Begitu. Jadi, betul-betul hidayah itu mahal. Karena tidak ada yang jual. Seorang ayah tidak bisa beri hidayah, petunjuk taufik kepada anaknya. Tidak bisa. Seorang Nabi Ibrahim alaihi salam tidak bisa memberi hidayah kepada bapaknya sendiri. Barakallahu. Begitulah rahasia. Kehendak yang Allah inginkan kepada hamba. Sehingga hidayah itu mahal, maka dijaga. Taib. Summa sya'allahul hidayah lahum. Namun kemudian Allah menghendaki hidayah atas mereka, tiga tokoh kafir yang didoakan laknat. Sofwan, Suhel, Haris. Ya. Fahadahumullah lil Islam. Allah beri hidayah mereka masuk Islam. Fakanu min khirah junudihi wa akhlasihim. Dan tiga orang ini menjadi sebaik-baik tentara yang bergabung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fatahallahu bihimud dunya. Bahkan dengan sebab mereka itu pula Allah berikan ditaklukkan dunia. Wahadallahu umaman ala aidihim. Bahkan Allah beri hidayah setelah itu beberapa orang melalui mereka. Padahal tadi Nabi mendoakan apa? Laknat saja. Tetapi Allah menghendaki lain. Orang itu masuk Islam, ikut berperang, bisa mengalahkan musuh, dan akhirnya banyak yang masuk Islam. Begitu. Fahal yakunu minal uqala. Apakah termasuk orang yang berakal? Min ayati kita fi Rasulillah. Untuk meyakini pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khairihi annahu ya'lamul ghaib. Apa termasuk masuk akal? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya mengetahui barang gaib. Berarti Nabi ngerti barang gaib apa tidak? Buktinya apa? Mendoakan laknat kepada tiga orang ini. Ternyata malah masuk Islam. Nabi tidak tahu kalau setelah itu ternyata mereka masuk Islam. Nabi tidak ngerti barang gaib yang akan terjadi hari esok. Tiga orang yang didoakan laknat ternyata di belakang hari masuk Islam. Nabi tidak ngerti barang gaib. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Berdendang, bersyair dengan qasidah al-burdah. Bahwasanya Nabi itu ilmu ka ilmul qalam. Ilmunya Nabi itu ilmu qalam. Ilmu yang ada di lauhul mahfud. Jadi kejadian yang akan terjadi Nabi sudah tahu. Begitu. Padahal Nabi bukan orang yang ngerti barang gaib. Qul lau kuntu a'lamul ghaiba. Katakan Muhammad. Katakan wahai Muhammad, seandainya saya ngerti barang gaib, barang yang akan terjadi nanti. Lastaksartu minal khair. Saya akan banyak mendapatkan harta. Wa ma masaniya min su, saya tidak mendapatkan kejelekan. Kalau Nabi ngerti barang gaib, ketika perang Uhud mau kena apa tadi? Kena batu, berangkat apa tidak? Lah, nanti saya mau perang, nanti di sana kena luka, lusa berangkat. Kan begitu? Ya apa tidak? Iya. Karena beliau tidak ngerti barang gaib, ya tetap berangkat. Pakai topi baja, pakai baju besi. Begitu. Itu Nabi perangnya tetap pakai baju besi, pakai pedang, bukan tangan kosong, cuman sorbanan tok. Ini wali bisa terbang. Enggak. ya, cuman dikibaskan apanya, sorbannya, pasukan kafir ambruk kabeh. Enggak, tanding satu lawan satu. Karena dia manusia. Barakallahu fiik. Tidak ngerti barang gaib sehingga terjadi padanya musibah tadi. Itu nabi. Apalagi selain nabi, berarti para dukun-dukun paranormal itu ngungkuli siapa? Melebihi kapasitasnya nabi. Nabi aja enggak ngerti yang terjadi hari esok. Ini sudah tahu kiamat tanggal 9. Bulan 9 tahun 99 jam 9. Allah musta'an. Itu paranormal. Paranormal atau para apa ini? Paranormal, iya. Kalau dulu namanya dukun. Sekarang agak ilmiah, paranormal. Supaya tidak terkesan apa? Jelek. Paranormal. Ada lagi yang lebih indah lagi apa? Eh? Orang pinter. Iya. Hakada nabi tidak ngerti barang gaib. Au yatasarrafil qaul, apakah termasuk bisa masuk akal kalau nabi itu yang mengatur alam semesta. Di dalam bait syair yang disebutkan anta nurun fauqa nurin, ya, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Kalau bukan karena Nur Muhammad, bumi tidak akan diciptakan. Ada semutan ini. Kaki saya semutan. Aduh. Ini bahayanya semut. Saya semutan. Tidak apa-apa ya, selanjutnya ya. Antum yang semutan boleh selanjutnya kayak saya. Tidak tahu ini tiba-tiba datang semut. Jadi beliau bukan yang mengatur alam semesta seperti anggapan banyak orang yang berdendang, bersyair, kadang sedang memuji nabi. Sampai pada akhir syairnya, kum berdiri. Asraqal badru alaina, datang Muhammad kepada kita. Oh berdiri, berdiri. Katanya nabi berdiri, datang. Eh? Yang mengatur alam semesta datang Muhammad. Ini dusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, innaka mayitun wa innahum mayitun, innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau wafat, manusia juga wafat. Kalau beliau wafat, kata Allah, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian wahai manusia setelah diciptakan sempurna pasti mati. Ya apa tidak? Kemudian setelah mati kalian yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat tub'atsun, dibangkitkan. Berarti orang dibangkitkan dari kubur kapan? Pada Jumat Kliwon apa hari kiamat? Hari kiamat. Wah ini Jumat Kliwon, baik datang. Kazib. Allah katakan yaumal kiamat. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh punya keyakinan ketika membaca asraqal badru alaina. Berdiri, berdiri. Muhammad datang. Sambut. Allah musta'an. Wa hal yakunu akila, apakah termasuk masuk akal? Man yalja'u ila ghairillah, orang yang beriltija, bersandar, meminta bantuan, pertolongan kepada selain Allah. Bisyada'idi wa yantadir minhu najdah wa kasyafal kurub. Meminta pertolongan, mengharapkan bantuan, ketika kesempitan kepada selain Allah. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Mereka tidak buta pandangannya, matanya, tapi yang buta adalah hatinya. Orang yang sudah buta hati itu tidak ngerti mana Allah, mana Rabbul Alamin, mana selainnya. Tidak ngerti tauhid. Sehingga kalau minta pertolongan di saat kesempitan, dia mengaduh, mengeluh kepada selain Allah. Naam. Maka tidak boleh sekalipun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaidul hadis. Faidah hadis. Dari dua hadis ini ada empat faidah, kata Syekh. Yang pertama, faidah yang pertama dari dua hadis ini ialah wuku'ul asqam wal ibtila'i bil anbiya. Faidah penting, terjadinya al-asqam, sakit, wal ibtila', ujian kepada para nabi. Terjadinya sakit, ujian-ujian kepada para nabi. Ini faedah penting. Buktinya mana? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perang Uhud kena batu, sakit apa tidak? Keluar darahnya, kira-kira sakit enggak? Bahkan Nabi ketika sakaratul maut itu dua kali lipat sakitnya dibandingkan manusia biasa. Kenapa? Kenapa dua kali lipat dibandingkan manusia biasa? Karena untuk beliau ajron, dapat pahala lebih. Jadi begitu. Bahkan Rasulullah SAW ditimpa sakit. Pingsan di saat menjelang sakaratul mautnya. Pingsan, terbangun. Sampai ketika terbangun, mengucapkan laknat. La'anallah Yahuda wa Nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Ittakhadu kubura anbiya'i masajid. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Allah laknat mereka. Pingsan lagi. Bayangkan. Saking beratnya saat menjelang sakaratul maut. Karena beliau orang yang dicintai oleh Allah. Dan yang paling berat ujian itu para nabi. Asyadul bala al-anbiya. Yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Kenapa para nabi paling berat? Karena orang yang paling dicintai. Yang paling berat ujiannya para nabi. Contohnya Nabi Ibrahim. Dakwah dibakar. Hidup-hidup. Lagi dakwah ditangkap, dibakar pak. Takut gak antum kira-kira? Nek antum keprimen pak? Lari. Mandek. Itu kita. Nabi Ibrahim tidak. Dakwah terus. Tangkap, bakar, hidup-hidup. Tapi menang. Sudah kayak gitu suruh pergi. Hijrah kemana? Ke Mekah. Tidak ada tanaman, tidak ada orang pak. Berpisah dengan anak istrinya. Bayangkan. Untuk dakwah. Berpisah dengan anak dan istri ditinggal di situ. Tidak ada tanaman, tidak ada pohon, tidak ada orang. Tidak ada rumah, tidak ada kontrakan. Gimana kira-kira antum? Sanggup? Kayaknya tidak sanggup antum. Karena Nabi sanggup. Ujiannya berat. Begitu Nabi Ismail sudah mulai gede, disuruh dikapakno. Sembelah. Abot apa ringan usianya? Antum cuma suruhnya beli kambing aja berat. Padahal bisa beli kambing setiap hari. Karena gajinya besar. Ini cuma disuruh uji. Ujiannya lebih ringan antum. Nabi. Barakallahu. Lialama kenapa ada ujian? Lialama annahum minal basar. Karena supaya diketahui para nabi itu dari kalangan manusia, punya kulit, punya tangan, punya anak, punya istri. Tusibuhum mihan ad-dunya, ditimpa juga ujian dunia, lapar. Nabi juga pernah ditimpa apa? Lapar ketika perang Khandaq menggali parit pas musim tidak ada makanan. Sampai supaya kainnya tidak melorot dikasih apa? Batu. Ada di sini Pak, di Gang Pansa, orang yang selananya sampai dikasih batu supaya tidak melorot. Hah? Saking tidak ada makanan. Ujian. Berarti Nabi ditimpa rasa lapar apa tidak? Ya, masa, itu ujian juga. Padahal Nabi, kalau kita, walhamdulillah, beras sebulan sudah siap. Menu setiap bulan bergota ganti. Menu kemarin ganti, menu besok, ganti. Satu bulan itu menunya gota ganti, terus berputar. Kita. Berarti masih ringan apa lebih berat? Masya Allah. Ujian. Wayatra'u ala ajzamihim, dan menimpa pada jasad mereka mayatra'u ala ajzamil basar, apa yang menimpa pada jasad orang. Kena luka ya keluar darah. Anaknya meninggal, menangis, menetes air mata. Ya apa tidak? Itu beliau manusia. Bersedih. Lihat taqin lihat yaqana annahum makhluqun. Ini semua kata Syekh supaya diyakini Nabi itu makhluk, bukan rob. Seperti tadi, sebagian orang yang berdendang. Marbubun, mereka makhluk yang diatur oleh Allah. Ketika Nabi wafat, Umar bin Khattab belum yakin. Ini enggak wafat kok. Seperti Nabi Isa diangkat, nanti apa? Hidup lagi. Gitu. Tapi Umar bin Khattab punya keyakinan seperti itu karena saking beratnya mendapatkan apa? Kenyataan. Apa ia meninggal? Maka Abu Bakar Siddiq naik mimbar. Ya. Membacakan ayat. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, telah lewat, telah gugur, telah wafat rasul-rasul sebelum beliau. Afa in mata, lihat, apakah kalau beliau mata, wafat, au qutila atau terbunuh, in qalabtum ala anqabikum, kalian kembali murtad. Begitu dibacakan ayat ini, ka'anilam asma'ha, seolah-olah saya belum pernah apa mendengar ayat ini. Tondo, oh iya, berarti wafat. Begitulah beliau wafat. Sebagaimana halnya Manu. Kalau dia makhluk, apa pantas kita berdoa kepada Muhammad? Ya Muhammad, bantulah kami. Pantas apa tidak? Memang dia makhluk. Itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada ya Syekh Abdul Qadir, bantulah kami. Pantas apa tidak? Lebih tidak pantas. Ya. Begitu sebagai faedah. Wala yaftatinanna bima dhahara ala aydihi minal mu'jizat. Dan tidak terfitnah dengan apa yang Allah tampakkan melalui tangan para nabi berupa mukjizat. Walaupun nabi punya mukjizat, itu dari Allah. Contoh ketika terjadi perang Khandaq, ada seorang mengundang makan. Yang dipanggil cuma beliau dengan Abu Bakar atau yang lainnya, cuma 2 atau 3 orang saja. Karena hidangan cukup untuk 3 orang. Padahal nabi punya sahabat, masa tidak diajak ikut maka akhirnya kami akan bawa serombongan sahabat. Beliau sampaikan, tolong jangan diturunkan dulu apa namanya dari tungkunya, biarkan sampai saya yang mengambil. Maka satu persatu sekian puluh sahabat dikasih makanan tadi dan semuanya kenyang. Dan masih tersisa lagi. Itu apa namanya? Namanya mukjizat. Itu pun terjadi saat itu tok. Beda dengan sihir. Kalau sihir komat kamit, komat kamit. Hah? Baca mantranya nanti langsung datang setannya membantu dia. Itu sihir bisa untuk langganan. Hah? Ketika sahabat kehabisan bekal air, maka Nabi apa namanya? Dari jari-jarinya keluar apanya? Airnya. Mukjizat. Barakallahu fiik. Tapi dia makhluknya Allah. Jatuh disembah. Nah, ini supaya tidak terfitnah oleh syaitan. Malabisahu ala nasara wa khairihim. Apa yang terjadi pada orang Nasara dan selain dari mereka. Orang Nasara menganggap Nabi Isa itu apa? Rob. Bahkan dianggap Uzair oleh orang Yahudi. Ketika orang Yahudi perang kalah terus. Allah kirimkan seorang Nabi namanya Uzair. Setiap perang menang terus. Apa yang diyakini orang Yahudi? Wah, ini adalah anaknya Allah. Titisan apa kalau orang ini? Ini titisan dewa kalau orang selain Islam. Ya? Itu semua bukanlah yang pantas disembah. Urusan semua ada di tangan Allah. Itu baru faedah yang pertama. Kelihatannya sudah masuk sholat Isya. Tinggal tiga faedah yang lainnya insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.